Hari Minggu, hari yang indah. Hari Minggu, waktunya beribadah. Pergilah, ayunkan langkah menuju rumah suci Allah Bapa. Tapi awas, siapkan hati, siapkan diri sebaik-baiknya agar tak terjebak dalam jebakan Kronos. Kronos adalah bilangan waktu yang bergerak. Kronos menjadi kronologis. Kronologis itu berarti urutan-urutan peristiwa di dalam kehidupan. Minggu lepas minggu Anda pergi ke kebaktian. Awas, itu bisa jadi kebiasaan. Minggu lepas minggu Anda ke kebaktian. Harusnya itu kairos di mana Tuhan menyertai. Ada bersama dengan kita. Karena terlalu sering kita bisa hadir di bait Allah tanpa Allah bait ada di sana. Karena itu berhati-hatilah sehingga tak terjebak hanya pada ritual-ritual keagamaan tapi kehilangan nilai spiritualnya. Karena itulah tak mengherankan jika banyak orang hidup dalam keagamaan yang cukup tampak menyenangkan. Pergi ke kebaktian, ke rumah ibadah yang diimaninya, tapi sungguh hidupnya berbeda dengan apa yang seharusnya. Permusuhan dibangunnya, kerusakan diciptakannya, kesakitan pada orang lain menjadi kesenangan pada dirinya. Bukankah ini sungguh mengerikan? Itulah jebakan Kronos yang membuat orang berbakti, beribadah kepada Ilahi, tetapi menyakiti hidup sesamanya. Ia berpikir ia yang paling benar. Ia berpikir ia yang paling hebat. Ia berpikir ia yang paling dekat dengan Allah Sang Pencipta. Tapi ia lupa perbuatannya telah menggambarkan betapa ia orang barbar yang sangat mirip dengan setan si durhaka. Semoga Kronos tak menjebak kita. Semoga bijak di waktu Kronos, sehingga tak sekedar Kronos yang kita jalani, tapi ada kairos penyertaan Allah yang tampak nyata dalam tiap langkah. Ada kairos di mana Tuhan menyatakan diri dalam seluruh jalan kehidupan ini. Selamat berbijaksana, beribadah seperti yang menjadi kehendak Allah Bapa. Awas jangan terjebak pada Kronos yang membuat iman menjadi keropos. Tetapi selamat membangun dalam semangat Kairos sehingga Anda menemukan kesejatian hidup seperti kehendak Tuhan. Ya, spiritualitas melengkapi ritualitas. Bersama saya, Bigman Sirait.